Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala, qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Qalu, ini mereka ulama dan orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi raja, ketika mendapatkan berita akan mimpi si raja tersebut berkata, ini adalah adghasu ahlam, mimpi yang tidak ada takbirnya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin, dan kami tidaklah memiliki ilmu untuk memberikan takwil terhadap mimpi-mimpi yang semacam itu, mimpi yang ya tidak faedahnya. Berkata Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, fatahayyaru wa lam ya'rifu laha wajhan. Ya, mereka tokoh-tokoh yang didekati oleh para raja tersebut tahayyaru, bingung. Ya, hayrah, ini bingung. Walam ya'rifu lahu wajhan, mereka tidak mengetahui wajah, maksudnya apa takbir mimpi si raja ini. Wa qalu alghasu ahlam, ay ahlamun la hasila laha wa la ta'wil. Kata mereka, ini adalah mimpi yang tidak ada hasilnya, tidak ada nilainya, tidak ada takwilnya, tidak ada takbirnya. Qala, kata Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadza jazmun minhum bima la ya'lamun wa ta'adzurun minhum bima laysa bi'udrin. Ini adalah penegasan sesuatu dari mereka dalam keadaan mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Ia langsung menegaskan ini adalah mimpi yang tidak ada faedahnya. Ini jazm. Ini adalah mimpi yang tidak ada ta'wilnya. Ini jazm dari mereka dalam keadaan mereka tidak di atas ilmu. Wa ta'adzuru minhum bima laysa bi'udrin. Mereka memberikan, ia meminta uzur dalam sesuatu yang sebetulnya tidak ada uzur mereka untuk ia melakukannya, untuk meninggalkan, untuk tidak menta'wil mimpi tersebut. Tsumma qalu, mereka berkata, wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi alimin, ay la na'buru illa ru'ya. Kami hanya bisa menakbir mimpi, ya, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang sudah kita sebutkan kemarin, mimpi ada tiga. Ya, mimpi ada tiga. Yang pertama adalah mimpi yang baik, ru'ya as-salihah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kita, Muhammad, kalau mimpi baik? La nukhbir illa man wasiqna bihi. Jangan kita memberikan berita mimpi-mimpi yang baik kecuali kepada yang kita siqah kepadanya. Jangan sampai kemudian dia karena hasad kemudian memberikan tawil yang jelek kepada kita. Yang kedua, mimpi yang datang dari syaitan. Mimpi-mimpi jelek yang datang dari syaitan. Apa adab yang kita lakukan? Wud. Ya, ta'awudz. Minta perlindungan kepada Allah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian pindah posisi, tidur, berubah. Dan jangan diberitakan kepada seorang pun. Yang ketiga, ahlam, yakni mimpi-mimpi bawaan tidur. Karena di siang harinya memikirkan sesuatu, menginginkan sesuatu, kemudian bawa tidur. kalau bahasa Sunda nama kasem kasengsem kata orang Sunda. Iya, keingin sesuatu, baru ngobrol sesuatu kemudian ke bawah mimpi, baca sesuatu kemudian ke bawah mimpi. Ini ahlam yang maksud beliau. Kata mereka, la na'buru illa ru'ya, kami tidaklah bisa menakbir kecuali ru'ya, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ahlam, adapun ahlam, allati hiya minasy syaitan, yang datang dari syaitan, aw min hadisin nafs, atau yang datang dari jiwa, yang tadi itu kepikiran sesuatu, iya, akhirnya ke bawah mimpi. Fa innala na'buruha, kami tidak bisa menakbirnya. Ini jazmun minhum ya bima la ya'lamun, mereka memastikan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Kata mereka, mimpi-mimpi yang tidak ada faedah yang datang dari syaitan atau dari ya bisikan jiwa. Sehingga fajama'u bainal jahl wal jazmi bi annaha al-ghasu ahlam wal ijab bin nafsi. Mereka mengumpulkan beberapa kesalahan, kejelekan. Yang pertama al-jahl, kebodohan. Yang kedua jazm bi annaha al-ghasu ahlam, memastikan adalah mimpi yang datang dari syaitan atau dari hadisun nafs. Kemudian yang ketiga ujub, bangga diri, ia merasa mampu menakbir. Kata mereka, kami hanya bisa menakbir ya mimpi-mimpi yang baik. Bihaitsu innahum lam yaqulu lana alamu ta'wilaha, karena mereka tidak berkata ya kami tidak tahu takbirnya. Kalau seandainya mereka menyatakan oh kami tidak tahu takwilnya, itu lebih baik. Iya, ini jahlun basit. Tapi yang ada pada mereka adalah jahlun murakkab. Sudah bodoh, tidak tahu, kemudian mereka iya, ujub, memastikan sesuatu yang tidak tahu mereka ilmunya. Wahala, perbuatan seperti ini minal umur, termasuk perkara allati la tambaghi, yang tidak seyogianya dilakukan oleh ahlu din wal hijah, orang beragama, memiliki agama yang baik, yang berakal. Hijah ini al-akal. Seharusnya mereka berkata, kami tidak tahu takbirnya. Jangan kemudian memponisi adalah al-ghasu ahlam ya kepada si raja tersebut. Namun ikhwanabillah rahiman rahimakumullah, seperti yang sudah kita baca kemarin, ini adalah iya jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada hamba-hamba yang Allah ingin tinggikan derajatnya. Walau banyak orang ingin iya menghinakan beliau, iya bahkan saudara-saudaranya ingin mengasingkan beliau, iya di sini dipenjara, dijauhkan, digoda untuk berzina, iya tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk Nabi Yusuf alaihissalam, ketinggian derajatnya Allah pilih ya kejadian ini. Iya, ini mirip dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keutamaan Adam alaihissalam kepada para malaikat. Iya, ketika para malaikat sudah tidak tahu ilmu tentang nama-nama Allah sodorkan, iya, kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya. Iya. Juga seperti keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika syafaatul uzma. Ketika orang-orang kesulitan di padang mahsyar dan ingin meminta syafaat, semuanya yang ada, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Sampai akhirnya Rasul SAW menyatakan analah di sini. Ketika kaum iya yang ditokohkan oleh raja tersebut memponis sesuatu yang tidak tahu mereka ilmunya, menyatakan adalah mimpi yang kosong, tidak ada maknanya, iya kemudian Allah pilih Nabi Yusuf untuk memberikan takbir, iya menakwil mimpi tersebut, sehingga dengan ini beliau pun memiliki tempat di sisi raja dan orang-orang ketika itu. Kata beliau, wahala ayatan min lutfillah bi Yusuf alaihissalam, ini pun diantara bentuk kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'innahu law adaraha ibtidaan qabla an ya'ridaha 'alal mala'i min qaumihi, kalau saat Nabi Yusuf alaihissalam langsung mentakbirnya, memberikan takwil mimpi tersebut sebelum si raja menyodorkannya kepada iya tokoh-tokoh kaumnya wa ulama'ihim, faiz jisuanha kemudian kaumnya tidak mampu untuk melakukan takbir, lam yakun laha dalikal mauki. Ini saya takbirnya Nabi Yusuf tidak akan mengena, tidak akan memiliki nilai seperti sekarang ini. Walakin lamma aradahum alaihim, tetapi ketika raja ketika itu menyodorkan dulu, menceritakan mimpinya kepada tokoh-tokoh kaumnya, fa'ajizu anil jawab, kemudian mereka tidak mampu menjawab, tidak mampu melakukan takbir, memberikan takbir. Wa kana al-malik muhtamman laha ghayah, dalam keadaan si raja sangat mementingkan masalah ini, memikirkan apa takbir mimpinya. Fa'abaraha Yusuf, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam memberikan takbir mimpi yang dimimpikan oleh si raja. Maka ketika itu waqa'at indahum mauqian azima, maka takbir Nabi Yusuf alaihi salam ia mengena sekali. Iya, sehingga beliau memiliki tempat di sisi raja sebagai orang yang baik, memiliki kelebihan di antara yang lainnya. Wa hadza nadhiru idharillahi fadl Adam alal malaikah. Ini kata beliau sama seperti bagaimana Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihi salam di hadapan para malaikatnya. Nanti setelah kita lanjutkan, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.